membicarakan dan mengangkat topik ini ketika muncul penghinaan atau pelecehan dari tokoh yang ada, dari penguasa. Di saat dekat dengan masa-masa pertarungan di kancah politik untuk merebutkan kursi DKI 1, yang kedua, maklum adanya pula bahwa orang kafir ya tentu benci Islam, bukan hal baru. Dan itu kita imani. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Setiap orang kafir, Yahud, Nasara, enggak akan ridha kepadamu sampai kamu mengikuti ajaran mereka, agama mereka. Allah yang menyebutkan. Terlebih dia bukan kafir biasa, punya misi, dan kalau dia memperjuangkan dan bawa misi agamanya, Quran telah kabarkan kepada kita. Maka bukan hal baru kita membenci setiap orang yang kafir kepada Allah. Permasalahannya, bagaimana kemudian kebencian ini, apa bentuk yang bisa kita lakukan, kita tampakkan? Apakah dengan bertindak, lalu tindakan apa yang kamu maukan? Kamu mau bertindak apa? Turun di jalanan, bawa massa sekian banyak, melakukan aksi demo. Pertanyakan pada dirimu, itu ajaran siapa? Siapa yang ngajari? Yang kamu contoh siapa? Nabi siapa pernah berdemo? Sahabat siapa pernah berdemo? Imam siapa pernah berdemo? Siapa yang kamu panuti? Kamu pilih. Demonstrasi bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Lihat nusus sekian. Lihat Umar bin Khattab, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Kalau kamu mau benar-benar berteladan kepada mereka, bersabar. Lah masuk sabar? Ya sabar. Mau apa terus? Banyak-banyak doa. Sekali lagi, itu senjata ampuh. Bidu'afaikum, Rasulullah katakan. Kalian diberi pertolongan oleh Allah, dibela karena orang-orang lemah dari kalian. Justru yang lemah ini, karena doanya, karena keikhlasannya. Jangan mau tertipu dan terseret oleh isu-isu politik, oleh ini, itu. Sana, kemari, demonstrasi. Ya, bukan dari ajaran Islam. Walaupun dikesankan ini demi membela Al-Quran, ini demi... Bukan begitu caranya. Yang kita bahas caranya. Bukan kemudian, berarti kamu gak cinta Quran, gak membela Quran. Siapa muslim yang tidak membela Al-Quran? Siapa muslim yang tidak cemburu kepada Al-Quran? Permasalahannya cara yang kamu tempuh, bagaimana? Begitukah Quran bahkan mengajarkan padamu? Jalani sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.